بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kita masih bersama dengan bab yang ke-17, bab da'watul walidain, doanya kedua orang tua, yang dibawakan hadisnya oleh penulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, dua hadis. Hadis yang pertama sudah kita bahas pekan yang lalu, melangkah insyaallah taala pada kajian subuh pagi hari ini hadis yang kedua. Mengingatkan sebelumnya bahwa hadis yang lalu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya, "Tsalatsun da'awat mustajabat lahunna." Adanya tiga doa yang terkabulkan di sisi Allah Jalla wa'ala buat mereka. La syakka fihinna, yang mana tidak diragukan pada mereka. Beliau sebutkan yang pertama, da'watul madlum, adalah doanya orang yang teraniaya, orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, yang kedua adalah doanya orang yang sedang safar. Dan yang ketiga adalah da'watul walidain ala waladihima, dan doanya kedua orang tua terhadap anaknya. Asyahid atau bukti dicantumkan hadis ini pada bab doa orang tua adalah golongan yang ketiga. Doanya orang tua kepada sang anak adalah termasuk salah satu tiga golongan yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diragukan. Melangkah hadis yang kedua dengan urutan ke-33. Hadisnya sedikit agak panjang karena berkaitan dengan suatu kisah. Apakah kita sudah pernah mendengarkan sebelumnya atau belum? Jika sudah, maka ketahuilah hadis ini dicantumkan di dalam salah satu hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tepatnya pada kitab yang sedang kita bahas, Al-Adabul Mufrad. Kisah yang insyaallah masyhur. Mengingatkan kepada kita bagaimana doanya kedua orang tua. Maka kita simak terlebih dahulu kisahnya dari pertama sampai selesai, kemudian setelah itu penjelasan kata demi kata berikutnya. Diriwayatkan melalui jalur haddatsana Ayyash bin al-Walid qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abdullah bin Qusayd an Muhammad bin Syurahbil akhi bani Abdul Dar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya melalui jalan hadis sahabat Abu Hurairah yang beliau menyatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya, ma takallama mauludun minan nas fi mahdin illa Isa bin Maryam. Tidak ada bayi yang berbicara dalam buaian ibu, seorang ibu, nam kecuali Nabi Isa putranya Maryam alaihi wassalatu wassalam. Wa sahibu Juraij, dan yang kedua adalah sahib Juraij. Nam qila, kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij? Wahai Nabinya Allah, demikian sahabat tadi memanggil Rasul, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, ya Rasulullah, wa ma sahibu Juraij? Apa kaitannya dengan sahibu Juraij? Nah, maka qala, beliau menyatakan, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu. Bahwa kata beliau, Juraij adalah seorang rahib yang bertempat tinggal di rumah peribadatannya, kata beliau. Wa kana ra'i baqar ya'wi ila asfali sawma'atih. Kemudian ada seorang pengembala yang mengembala sapinya yang berada di bagian bawah tempat peribadatannya. 6. Wa kanat imra'ah min ahli al-qaryah takhtalif ila ar-ra'i. Dan di sisi lain juga ada seorang wanita yang datang dari suatu desa, seringkali, berulang kali menemui penggembala sapi tersebut. Fa'atat ummuhu yauman. Maka suatu hari datanglah ibunya Juraij. Faqalat ya Juraij. Ibunya memanggil kepada Juraij, wahai Juraij. Wahuwa yusalli, dalam keadaan Juraij sedang salat. Faqala fi nafsih, maka kemudian dia bertanya dalam hatinya. Juraij bertanya dalam hatinya. Wa huwa yusalli, dalam keadaan dia salat. Ummi wa salati, ibuku atau salatku, yang harus aku pilih. Fara'a an yu'assira salatahu. Kemudian ternyata Juraij mengutamakan salatnya. Dia masih meneruskan salatnya. Thumma sarahat bihi tsaniyah. Kemudian ibunya sampai memanggil, berteriak untuk yang kedua kalinya, memanggil Juraij. Faqala fi nafsih, maka pada hati Juraij timbul tanda tanya. Ummi wa salati, ibuku atau salatku? Fara'a an yu'athira salatahu. Maka Juraij tetap mengutamakan atau melanjutkan salatnya dibandingkan untuk memenuhi panggilan ibunya. Tsumma sarahat bihi tsalitsah. Kemudian sampailah ibunya memanggil berteriak untuk yang ketiga kalinya. Faqala ummi wa salati. Maka di hati Juraid terus muncul pertanyaan, apakah ibuku ataukah salatku? Fara'a an yu'athira salatahu, maka kemudian Juraid pun masih mengutamakan salatnya. Falamma lam yujibha, maka tatkala Juraid pun belum memenuhi atau menuruti dari panggilannya, qalat, maka ibunya sampai menyatakan, nam, la amatakallah ya Juraij, sungguh Allah tidak mematikanmu wahai Juraij, hatta tandura fi wajhil musimat mumisat, sampai engkau akan melihat wajah al-mumisat, wanita pezina, pelacur. Tsumman sarafat, setelah ibunya mendoakan kejelekan kepadanya seperti itu, maka pergilah, berpalinglah ibunya. Fa'utiyal malik bitilkal mar'ah waladat, maka didatangkan oleh raja wanita tersebut, yang mana wanita itu sudah melahirkan. Faqala, maka raja tadi bertanya, mimman, dari hasil siapa engkau hamil? Qalat, maka kemudian wanita tadi menjawab, min Juraij, dari hasil perzinaan dengan Juraij. Qala, asahibu sawma'ah, kata raja, apakah Juraij yang kau maksud adalah pemilik atau orang yang ahli ibadah di sawma'ah, tempat peribadatan khusus? Qalat, maka wanita tadi menjawab, na'am. Qala, maka al-malik, raja memerintahkan kepada pasukannya, ihdimu sawmata'ahu wa atuni bih, hancurkan sawma'ahnya dia, dan sekarang juga datangkan dia kepadaku. Fadarabu sawma'atahu bil fu'uz atau bil fa'uz. Akhirnya dilaksanakanlah perintah itu, maka prajurit pun berangkat untuk menghancurkan sawma'ah Juraij dengan kapak-kapak yang mereka miliki. Hatta waqa'at, sampai kemudian robohlah sawma'ah Juraij. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin, maka kemudian para prajurit tadi mengikat tangan Juraij di lehernya dengan tali. Tsumman tuliqa bih, maka kemudian Juraij pun dibawa menghadap raja. Famurra bihi 'alal mumisat, maka dilewatkan Juraij di hadapan al-mumisat, wanita-wanita pezina. Fara'ahunna fatabassama, maka Juraij pun melihat mereka dan beliau tersenyum, mengingat, teringat dengan doa ibunya. Wahunna yandurna ilaihi finnas, dan mereka pun memandang Juraij di hadapan manusia. Faqala al-malik, maka raja bertanya, ma tas'um hadih, apa yang kau kira, apa yang kau perbuat terhadap dia, wanita ini? Qala, maka Juraij bertanya, ma tas'um, apa yang kau maksud? Naam, maka raja pun menyatakan, tas'um anna waladaha minkah, dia wanita ini mengaku-ngaku bahwa bayinya hasil dari kamu. Qala, maka Juraij bertanya kepada wanita itu, anta tas'umin, apakah engkau mengaku-ngaku atau mengada-ngada seperti itu? Qalat, maka wanita tadi menyatakan, na'am. Qala, maka Juraij bertanya, aina hadha as-saghir, kalau begitu mana bayi kecil atau bayinya? Saya ingin tahu. Qalu, huwa hadha fi hijriha. Maka mereka pun, orang-orang yang sedang menonton, menyaksikan itu, menyatakan itu ada di pangkuannya, pangkuan ibunya. Fa'akbala alaihi, maka Juraij pun menghadap menuju kepadanya. Faqala, man abuka, siapa ayahmu? Qala, kata bayi tadi berbicara, ra'il ghanam, pengembala sapi. Alal Malik, maka raja pun bertanya, anaj'alu saumata'aka min dhahab? Raja merasa bersalah, merasa keliru, menuduh tidak pada tempatnya, sehingga sampailah pada perbuatan saumahnya tadi dihancurkan, merasa bersalah untuk membalas kesalahannya tadi, menawarkan kepada Juraid, apakah kami bangunkan saumahmu dari emas? Qala, maka Juraid menyatakan tidak. Raja bertanya lagi, min fiddah, maukah aku bangunkan juga, kami bangunkan yang terbuat dari perak? Qala, maka Juraid menyatakan tidak. Qala, fama naj'aluha, kalau begitu apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami bikin? Qala, maka Juraid menyatakan, rudduha kama kanat, kembalikan sebagaimana semula. Yang terbuat di tanah liat, kembalikan sebagaimana adanya. Naam. Qala, faman ladzi tabassamta, maka ditanya, raja tadi bertanya, mengapa engkau tersenyum? Maka Juraid menyatakan, amran araftuhu, suatu perkara yang mana aku sudah mengetahui sebelumnya. Adrakani da'watu ummi, sungguh ibuku telah mendoakan aku tadinya sebelumnya. Thumma akhbarahum, kemudian Juraid memberitakan cerita itu kepada mereka yang hadir di hadapannya. Demikian kisah Juraij 6 yang sebagian mungkin kita sudah pernah dengar atau belum. Ketahuilah riwayat itu adalah diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Asy-Syaikhain Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah dalam bab tentang masalah salat dan juga bab tentang menyebutkan kisahnya Bani Israel. 6. Sedangkan Imam Muslim menyebutkan dalam bab Birrul Walidain. Al-Imam Bukhari menyebutkan di dalam bab salat dalam sahihnya dan juga bab tentang penyebutan kisahnya Bani Israel, sedangkan Imam Muslim menyebutkan pada bab Birrul Walidain. Kita telusuri penjelasan tentang hadits ini. Dikatakan bahwa tidaklah berbicara dalam buaian ibu dari manusia ini kecuali hanya dua. Tadi telah disebutkan yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. 6. Yang masyhur kisahnya disebutkan dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah. Nah, bahwa Nabi Isa alaihissalam di usia yang masih bayi bisa berbicara dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dengan lafad Mahdi. Antum perhatikan lafad hadith aslinya, ma takallama mauludun minan nas fi mahdin. Tidaklah berbicara dari manusia ini dalam buaian. Arti buaian di situ adalah sebagai isyarat bahwa bayi itu berbicara dalam usia yang masih dini. Yang dalam standarisasi rata-rata anak usia seperti itu belum bisa berbicara. Nah, itu maknanya mahd. Nah, sehingga suatu keanehan, satu keajaiban jika umur seperti itu bisa berbicara. Makanya disebutkan tidaklah ada yang berbicara dalam buaian umur yang seperti itu dari manusia ini kecuali hanya dua, Nabi Isa alaihissalam dan Juraij. Kemudian disebutkan bahwa Juraij 6. Ada sahabat yang bertanya, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij? 6. Ya Nabi Allah, bagaimana dengan keberadaan Juraij? Sahib, dia seorang rajulan rahiban. Dia adalah seorang yang sebagai rahib. Rahib adalah istilah dari pihak Nasoro. Nah, antum lihat lafadznya dengan kata rojulan rahiban. Nah, seorang rahib yang beribadah di tempat peribadatannya. Apa itu rahib? Itu istilah dari pihak Nasara. Di mana rahib adalah maknanya al-khawf. Nah, maknanya adalah al-khawf, takut. Nah, di mana mereka takut-takuti dengan dihiasi atau terwarnai dengan kesibukan dunia. Sehingga sampai-sampai mereka itu meninggalkan untuk menikmati kelezatan dari dunia yang sesungguhnya dihalalkan, diperbolehkan di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Tetapi dia tinggalkan dengan dalih zuhud atau kemudian dia uzlah, menyingkir dari orang-orang yang bergelut dengan dunia. Nah, sehingga dia berusaha mengucilkan diri. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat, yadau as-silsilah fi unuqih. Dia letakkan rantai di lehernya. Atau yang semisalnya, dengan maksud untuk mengekang diri, menyiksa dirinya, supaya dengan itu lebih bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dalih-dalih yang lainnya. Yang perbuatan ini, perbuatan ar-ruhbah, adalah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau melarang umatnya. Nah, maka kita layani atau kita bermuamalah dengan dunia sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Tidaklah kemudian berlebihan, tidak pula kita sangat-sangat membatasi, tapi di dalam koridor yang disyariatkan, karena dunia jika diperuntukkan untuk akhirat, maka itu adalah maslahah. Nah, bukan kemudian kebencian kepada dunia sama sekali, kemudian sampai meninggalkan perkara-perkara yang sesungguhnya mubah, apalagi dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sauma'ah, Juraid beribadah di tempat sauma'ah. Sauma'ah adalah rumah yang diistilahkan oleh kaum Nasara adalah suatu dataran tinggi atau gunung yang didiami oleh seorang ahli ibadah. Maka dinamakan sauma'ah. Mengasingkan diri, mengucilkan diri di sana dengan tujuan untuk sendirian, melakukan bentuk meditasi atau pendekatan diri, yang kemudian ini lebih banyak digulakan oleh biara kaum Nasrani. Itulah sauma'ah. Kemudian Juraij tadi ketika dipanggil dalam kejadian itu, di bawah sauma'ah ada tempat pengembala sapi. Di sisi lain ada wanita yang sering bolak-balik datang ke sana. Suatu ketika ibunya memanggil Juraij, akan tetapi Juraij tidak mengindahkan, bukan dalam arti kata tidak memperdulikan sama sekali, tapi dia dalam keadaan sholat. Nah, bagaimana kita menyikapi ketika seseorang menghadapi seperti itu? Dia dalam keadaan sholat, kemudian dia dipanggil oleh ibunya atau orang tuanya. Dijelaskan ketika berhadapan dua kejadian tersebut, maka hendaknya dia mengedepankan haknya sholat. Sesungguhnya pada dasarnya adalah mengedepankan sholatnya, karena tidak diperbolehkan untuk memutus sholat. Tidak diperbolehkan untuk memutus sholat. Akan tetapi jika kemudian akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada panggilan orang tuanya, maka dia bisa persingkat sholatnya. 6. Ini pembahasan di sini terkait dengan sholat sunnah. 6. Ketika sedang sholat sunnah, kemudian ada panggilan dari orang tuanya. Mana yang harus didahulukan? Apakah dia batalkan sholatnya atau setelah itu kemudian memenuhi panggilan ibunya? Atau dia tetap pada sholatnya? Adapun sholat wajib, maka hendaklah dia tetap pertahankan. 6. Akan tetapi para ulama menasihatkan disunnahkan untuk meringankan sholatnya. Artinya mempersingkat sehingga dengan itu dia bisa bersegera menjawab panggilan orang tuanya. 6. Apa yang dilakukan oleh Juraij? 6. Dalam kisah tersebut sesungguhnya hendaklah dia menuruti panggilan ibunya. 6. Apalagi ibunya memanggil dia tidak hanya sekali, bahkan dua kali, sampai tiga kali. Disebutkan dengan lafaz sorohat. Sorohat artinya memanggil dengan suara tinggi, dengan berteriak. Dalam kondisi ibunya sesungguhnya dalam membutuhkan dia dengan panggilan tersebut. Disebutkan bahwa sorohat adalah sahat bihi wa nadathu bi sautin 'ali, memanggil dengan suara yang tinggi. Itu pun tetap Juraij masih menimbang-nimbang apakah kemudian salatnya dilanjutkan ataukah dibatalkan. Setelah itu disebutkan dalam kisah tadi ibunya merasa jengkel. Sampai kemudian sakit hati dan menyatakan la amatakallah. Ini merupakan doa kejelekan. Merupakan doa kejelekan. La amatakallah. Semoga Allah tidak mewafatkan kamu sampai engkau akan melihat atau menyaksikan al-mumisat. Al-mumisat adalah al-mar'ah al-mujahirah bil-fujur. Wanita yang terang-terangan berbuat fujur, berbuat kemaksiatan. Sebutkan juga dengan makna bahwa wanita itu adalah wanita pelacur. Yang memang kerjaannya berbuat seperti itu, maka dinamakan al-mumisat. Berdasarkan dari sini kita ambil faedah tahdzirul walad min ighdab bihima, peringatan bagi sang anak agar jangan sampai timbul kemarahan kedua orang tuanya. Sampai seperti itu orang tua kemudian menyatakan la amatakallah, hati-hati kalau sampai itu dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam kisah ini terjadi, dikabulkan doa ibunya walaupun bukan doa celaka. Mengingatkan kepada dia bahwa engkau tidak akan mati sampai engkau menyaksikan al-mumisat. Bukan didoakan celaka, semoga engkau celaka, semoga ini kada, tidak. Tetapi artinya engkau dipermalukan di hadapan al-mumisat. Walaupun pada akhirnya Allah Jalla wa'ala kemudian memberikan pertolongan kepada Juraij karena keteguhan, kekokohan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada pelajaran ini diantara yang bisa kita ambil adalah tahdzirul walad min ighdabihima. Peringatan bagi anak untuk agar jangan sampai membuat kemurkaan atau kemarahan kedua orang tua. Fayad'u ahaduhuma au kilahuma alaih. Sampai salah satu atau kedua orang tua tadi mendoakan kejelekan kepadanya. Dari perkataan ini pula menunjukkan terkabulnya doa ibu Juraij. Nah, terjadi apa yang terjadi. Sampailah pada kisah, kemudian dipanggil oleh raja, kemudian raja bertanya kepadanya bahwa apakah ini anak hasil darimu? Maka kemudian Juraij ingin bertemu dengan wanita tersebut. Didatangkan wanita tadi, dan kemudian Juraij pun bertanya kepada wanita tersebut. Anti taz'umin, a'anti taz'umin, apa engkau yang menyatakan mengada-ngada seperti ini? Nah, berdasarkan dari kalimat ini memberikan faedah, fikohnya, kekokohannya Juraij kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana dia bertawakal. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Sehingga dia sampai bertanya kepada si bayi tadi, man abuka? Dalam dugaan tidak mungkin bayi itu bisa berbicara. Tapi karena kekokohan tawakalnya dia kepada Allah, dia berusaha tanya. Yang semoga dengan itu Allah berikan jalan keluarnya. Dan Allah takdirkan, Allah kabulkan permintaan Juraij. Bayi tadi yang bisa berbicara, selesailah permasalahan yang ada. Terjawab. Bayi tadi yang mengaku, dia berbicara bahwa yang menghamili ibunya bukanlah dia, tetapi adalah Ra'il Ghanam. Disebutkan dalam riwayat, Juraij sebelum bertanya kepada wanita ibu si bayi tadi, tawaddo'a wa salla. Juraij berwuduk dulu, kemudian sholat. Kalau tadi kita lihat kisahnya langsung, secara singkat saja. Tapi disebutkan musannif, yakni Imam Bukhari rahimahullah juga, bahwa fatawaddo'a wa salla thumma atal gulam. Beliau wuduk dulu, kemudian beliau sholat, baru setelah itu mendatangi bayi tersebut. Menunjukkan di sini faedah anjuran untuk berwuduk dan melakukan sholat ketika hendak meminta suatu perkara penting kepada Allah. Kita dalam memutuskan menghadapi suatu kesulitan, problem yang berat, ada tuntunannya untuk sholat. Dua rakaat wudhu, kemudian sholat dua rakaat. Meminta petunjuk, pertolongan, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar terbimbing. Bahkan sampai-sampai disebutkan dalam riwayat, Al-Imam Bukhari yang terkenal detailnya dan gigihnya dalam mengumpulkan hadis, ya, sampai dicari perawinya, ketemu langsung, bukan hanya sekedar bahwa perawi itu kemudian orang yang fiqh saja kemudian langsung percaya, tapi bertemu, dicari. Setelah ketemu, kemudian ketika ingin mencantumkan dalam sahihnya, beliau awali dengan sholat terlebih dahulu. Mencantumkan satu hadis, beliau sholat dulu. Mencantumkan setiap hadis, sholat dulu. Dalam rangka untuk memasrahkan urusannya ini setelah beliau perjuangkan dengan sungguh-sungguh dan usaha yang maksimal. Kemudian beliau bubuhkan pena untuk mencantumkan hadis demi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya yang bisa kita ambil faedah. Nah, zuhudnya Juraij terhadap dunia dan ketidakketergantungan hatinya padanya diketahui melalui tawaran raja setelah dihancurkan saumahnya. Kalau begitu saya akan bangunkan rumahmu terbuat dari emas. Tidak. Saya bangunkan rumahmu dari perak. Tidak. Kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Kembalikan seperti semula. Walaupun dari tanah liat. Kalaupun Juraij mau mengiyakan, bisa dibuatkan dari emas. Nah, harga yang begitu tinggi. Nah, tetapi karena zuhudnya terhadap dunia dan tidak ketergantungannya, maka kembalikan. Nah, engkau salah, salah. Maka sebagai bentuk membayar kesalahan tadi, kembalikan seperti semula. Nah, Juraij tersenyum Sehingga raja bertanya, kenapa engkau sampai tersenyum? Maka disebutkan alasannya bahwa dia teringat dengan doa kejelekan ibunya. Dari sini diambil faedah tadzakkur al-mar'u dzambahu 'indal bala. Seseorang mengingat terhadap dosanya ketika tertimpa musibah. Seperti ini mungkin dulu karena dibeginikan. Karena saya pernah mendzalimi seseorang atau karena saya pernah seperti ini. Kenapa kok seperti ini dapat balasannya? Karena saya teringat dan sebagainya. Fihi tadzakkur terhadap dosa-dosanya indal bala dan teringat terhadap doa kejelekan ibunya. Berikutnya faedah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, itsar ijabatul ala salatit tawtawwu', hendaknya mengedepankan panggilan ibu dibandingkan salat tatawwu', salat sunnah. Panggilan ibu dikedepankan. Li'anna al-istimrar fiha nafilah wa ijabatul wa birriha wajib. Karena melanjutkan salat yang nafilah sunnah itu adalah amalan yang sunnah, sementara memenuhi panggilan ibu dan berbuat baik kepadanya adalah perkara yang wajib. Faedah berikutnya, sahibus sitti ma'allah la tadurruhu al-fitan. Orang yang jujur sebagai sosok Juraij, walaupun dia sampai seperti itu, yang jelas dia sosok orang yang ahli ibadah. Cuma dalam kejadian ini dia melanjutkan sholat bukan apa-apa, bukan maksudnya untuk tidak mempedulikan ibunya, tapi ini sedang sholat. Kalaupun bukan sedang sholat, mungkin beliau akan segera penuhi. Menunjukkan kejujuran orang yang jujur kepada Allah Jalla wa'ala imannya, la tadurruhu al-fitan, maka tidaklah memudaratkan fitnah-fitnah kepadanya. Sesuatu mungkin mesti harus dihadapi, terjadi apa yang terjadi dikatakan oleh ibunya, dihadapkan di hadapan khalayak umum, dipertontonkan, kemudian dia harus membuktikannya, mempertanggungjawabkan tuduhan tersebut. Alhamdulillah Allah berikan jalan keluar dan keselamatan dia dari fitnah dengan jawaban anak yang kemudian bisa berbicara, bayi yang berbicara. Dan padanya memberikan faedah kekuatan keyakinan Juraij. Kebenaran harapan beliau. Sehingga dengan keutuhan seperti yang terkumpul seperti ini, kemudian Allah Jalla wa'ala berikan jalan keluarnya. Yang berikutnya, annal amrain idza ta'arada budi'a bi ahammihima. Jika dihadapkan dengan dua perkara yang saling bertolak belakang, maka dihadapkan yang lebih penting. Ana yang lebih penting? Melanjutkan sholat sunnah atau memenuhi panggilan ibu? Ini pembahasan sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sampai-sampai dianjurkan untuk menyingkat sholatnya. Diusahakan salam segera. Kemudian juga bisa menuruti panggilan ibunya. Apalagi panggilan itu panggilan yang darurat. Maka bisa dibatalkan karena mengedepankan perkara yang lebih penting, yakni memenuhi panggilan orang tua. Yang berikutnya, adanya karamat al-awliya. Adanya karamah. Karomahnya wali. Dan ini merupakan mazhab ahlus sunnah. Meyakini adanya karomahnya wali. Nah, wali, siapa wali itu? Wali adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Sebutkan di dalam ayat Al-Quran, innama waliyullahu alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Maka setiap diri kita kalau beriman dan bertakwa, maka kita wali-walinya Allah. Nah, yang ketika berucap sesuatu bisa terjadi, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang orang si wali tadi tidak mempunyai maksud, tetapi Allah Jalla wa'ala jika ada kehendak untuk mengabulkannya, maka dikabulkan. Adanya karomah yang berlangsung pada salaf, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sekian kisah-kisah yang ada. Sampai juga berlangsung pada diri kita. Masih terus berlangsung adanya karomah. Dan karomah bukanlah kemudian orang itu makan beling, orang itu tidak mempan ketika ditusuk keris atau apa dan sebagainya. Mungkin dia wali tapi bukan walinya Allah, melainkan walinya syaitan. Sehingga walinya Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Dan tentang penetapan karamah wali adalah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mengingkari adanya karamah. Karamah itu tidak ada dan sebagainya. Bagaimana mereka mengingkari padahal itu sudah terjadi dengan riwayat-riwayat yang sahih kepada kita. Itulah dari beberapa fawaid yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Tinggallah terakhir, kemudian nama-nama perawi. Yang pertama adalah Ayyash. Ayyash Ibn al-Walid. Ayyash Ibn al-Walid adalah seorang dari kaum Basrah. Ulama dari Basrah. Ayyash Ibn al-Walid Ar-Raqam al-Qattan. Ar-Raqam al-Qattan. Abu al-Walid. Beliau seorang thiqah. Yang thiqah statusnya. Dan beliau wafat pada tahun 226 Hijriah. Meriwayatkan dari Abdul A'la. Abdul A'la bin Abdul A'la. As-Sami Abu Muhammad Al-Basri dari Basrah juga. Ahadul Kibar, salah seorang ulama yang senior. Nah, statusnya thiqah, mutqin, kuat hafalannya. Nah, beliau wafat pada bulan Sya'ban pada tahun 189 Hijriah. Meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ishaq. Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar A'lamun nas bil maghazi, manusia yang paling tahu tentang al-maghazi, tentang masalah peperangan. Nah, yang beliau disebut oleh Syu'bah dan Sufyan, Syu'bah ibnul Hajjaj dan Sufyan, apakah Sufyan ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah, yang jelas dua pujian dari ulama hadis bahwa Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar amirul mu'minin fil hadis, adalah pimpinan orang-orang yang beriman dalam masalah hadis. Nah, dan pujian-pujian yang lainnya dari para a'immatul hadis. Nah, meriwayatkan dari Yazid bin Abdullah ibnu Qusayd. Nah, beliau seorang yang fiqah, saleh riwayatnya. Seorang yang faqih, yang amanah. Nah, dan beliau wafat di Madinah pada tahun 122 Hijriah dengan usia 90 tahun. Meriwayatkan dari Muhammad ibnu Syurahil. Muhammad ibnu Syurahil adalah Muhammad ibnu Thabit. Muhammad ibnu Thabit nisbat kepada kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemudian riwayat sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian secara lengkapnya penjelasan tentang hadis dan juga perawinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa kita beramal sesuai dengan apa yang telah kita ketahui. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.